Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati a'izza rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kepada mukminin, kepada umat ini, untuk mereka saling membantu saudaranya satu dengan yang lain. Allah sebutkan itu dalam Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling bantulah kalian dalam bir dan taqwa. Al-bir jika ditemukan dengan taqwa, maka al-bir memiliki makna fi'lul khairat, menjalankan kebaikan dalam pengamalan perintah. Taqwa memiliki makna tarkul mungkarat, tarkul manhiyat, bermakna meninggalkan yang dilarang, yang mungkar. Keduanya, mereka butuh ta'awun untuk melaksanakan perintah syariat, untuk meninggalkan yang dilarang dalam syariat. Mukmin satu dengan yang lain membutuhkan ta'awun, saling membantu satu dengan yang lain. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, al muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak akan mendzaliminya, tidak akan pula menyerahkan, memasrahkan saudaranya kepada musuhnya. Dia bantu saudaranya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Aku sebagai saudara iman baginya. Rasulullah juga sebutkan, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dalam hajat saudaranya, yakni membantu untuk terlaksananya hajat saudaranya, sampai hajat itu selesai tertunaikan dengan baik, maka Allah akan selalu membantu dia dalam hajat-hajatnya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sebutkan, la an amsyia fi hajatil muslim hatta yaqdiyaha ahabbu ilayya manil i'tikaf fi masjidi hadha. Aukamakala sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan guna membantu seorang muslim pada hajatnya sampai terlaksana. Ini dibantu apa ke sana? Oh ini ke sana, ini perlu ini sampai selesai. Ta'awun, membantu saudaranya dalam hajatnya, itu lebih aku senangi daripada i'tikaf di masjidku ini. Dari itikaf punya keutamaan besar, terlebih di Masjid Rasul atau Masjidil Haram. Nah, tetapi ini ketika manfaatnya muta'addiyah, manfaatnya luas, tidak hanya pada dirinya namun juga terkait muslim yang lain. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbat yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang meluangkan kesulitan seorang muslim di dunia ini, Allah akan meluangkan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah kelak. Dan itu ta'awun, yufarrij kurbatal muslim. Bagaimana saudaranya yang dalam kesusahan atau kesulitan, dia bantu, dia tolong sehingga terlepas dari kesusahannya. Maka jaza min jinsil amal, balasannya pun sejenis kesulitan dia di yaumul qiyamah kelak, akan Allah mudahkan baginya di hari orang sangat membutuhkan itu. Wa man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan juga menutupi aibnya di yaumul qiyamah. Dan itu juga i'anah, membantu saudaranya ketika itu aib pribadi yang dia ketahui dari saudaranya, kemaksiatan atau yang semisalnya, dia bernasehat tapi juga dia tutup agar dia bertobat dan berbenah diri. Makanya disebutkan al-mu'min yang sah wa yastur. Seorang mukmin bernasehat sekaligus menutupi. Wal munafik yu'ayyir wa yafdah. Adapun munafik, dia menta'yir, dijadikan bahan celaan aib saudaranya itu, dan dia bongkar, dia sampaikan ke sana kemari, bulan begini begitu. Hadis di Bukhari Muslim, man kana fi hajati akhi. Demikian pula juga di Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan seorang muslim, Allah akan melonggarkan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah kelak. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu membantu hambanya ketika si hamba selalu membantu saudaranya. Dalil tentang hal ini banyak, yang kita sebutkan sebagian daripadanya menunjukkan mukmin selalu ingin punya andil memberi kepedulian dan perhatian kepada saudaranya, apapun yang bisa dia berikan untuk kemaslahatan mereka. Ya ta'awan, yang ini dalam kesulitan, yang ini butuh bantuan, yang ini perlu tenaga, yang itu perlu harta, yang ini hakala. Mana yang mampu dia bisa berikan, dia berikan, ya bantu. Intinya adalah kepedulian. Dia tidak ingin cuek dari apa yang menimpa dan dibutuhkan oleh saudaranya. Makanya dalam riwayat Rasulullah sebutkan, waman qarada li akhihi marratain fahuwa qasadaqati alaih, yang menghutangi dan meminjami uang dua kali untuk saudaranya, itu seperti sedekah baginya. Padahal itu hutang, bakal dibayar. Tapi karena kamu perhatian, peduli, ini butuh uang. Anaknya sakit misalnya, yang ini butuh lagi, dia dalam kasus lain apalah misalnya. Hutang, bukan pemberian, yang nantinya entah bulan depan atau kapan akan dikembalikan padanya. Tapi dua kali menunjukkan perhatian, dia ingin membantu walaupun dalam bentuk hutang. Tapi karena fadilah yang besar, sampai Rasul katakan itu sudah terhitung seakan seperti kamu bersedekah kepadanya, mengharap hanya pahala dari sisi Allah semata, padahal ini hutang. Demikian syariat menterghib, menjelaskan, memberi motivasi besar untuk mereka itu saling ta'awun, saling membantu satu dengan yang lain dalam albir dan taqwa. Kalaupun bahkan dalam keadaan tidak punya atau tidak mampu, tetapi perhatian tidak berhenti. Di Bukhari dari Abu Hurairah, seseorang datang ke Rasulullah SAW, yakni dalam keadaan miskin, butuh bantuan. Faba'atha ila nisa'ihi, maka Rasulullah tanya ke istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhunna, faqulna ma ma'ana illa al-ma. Kata mereka, ya Rasulullah, kami enggak ada kecuali air. Ini untuk makanan diberikan ke orang ini, enggak ada. Qala, maka Rasul sampaikan kepada para sahabatnya, man yadhummu au yudhifu hadha, siapa di antara kalian yang bisa menjamu ini, memberi makan saudara kita ini. Ini layaknya tuan rumah, memberi jamuan, makan ini pada tamunya. Faqala rajul min al-ansar, seseorang dari Ansar mengatakan, ana, aku ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imra'atihi, maka dia katakan kepada istrinya, akrimi daifa Rasulillah, muliakan, ini tamu Rasulullah, ini beri jamuan yang pantas baginya, apa yang kita punya. Faqalat ma indana illa qutus sibyan, istrinya pun mengatakan, ya Allah, kita juga enggak ada apa-apa, cuma ini makanannya anak-anak kita tersisa. Qala hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu 'asha'a. Sudah, siapkan dari makanan anak-anak ini. tidurkan mereka kalau mereka lapar, di fahayya'at ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha, dituruti oleh istrinya semua tadi. Tsumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'athu faja'ala yarayanihi annahuma ya'kulan fabata tawiyain radhiyallahu anhuma. Begitu anaknya tertidur, apinya dimatikan. Dulu lampu tentu dari api atau dian semacam itu dimatikan sehingga terkesan terlihat oleh si tamu keduanya, suami istri ini juga ikut makan. Terkesan demikian. Padahal keduanya dalam keadaan lapar semalam itu sampai pagi. Karena makanan itu pun makanan anak mereka diberikan kepada tamu Rasulullah SAW. Dia yang makan sampai kenyang. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah. Paginya mereka datangi Rasulullah, diceritakan begini kisahnya. Dhahikallah, faqala dhahikallah al-laila au ajaba min fi'alikuma. Maka Rasulullah sampaikan, Allah tertawa melihat perbuatan kalian semalam. Ta'awun besar, isar bahkan, demi menjamu atau menghormati saudaranya, tamunya. Atau yang Rasul katakan, Allah kagum dengan perbuatan kalian. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini. Wayuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka ithar mendahulukan, memprioritaskan saudaranya ketimbang dirinya, padahal mereka sangat butuh. Dan yang terjaga dari pelitnya dirinya, dilindungi dari itu, mereka itu orang-orang yang muflihun, falah baginya. Hadis di Bukhari dan Muslim. Intinya ta'awun, bahkan besar ini, isar bahkan di dalamnya. Dia membantu Rasulullah SAW yang gak punya apa-apa, hanya air yang ada di rumah beliau. Di sisi lain Rasul pun SAW ketika tidak memiliki tidak kemudian diam. Beliau masih perhatian, peduli. Disampaikan kepada yang lain, siapa yang bisa di antara kalian, siapa yang mampu menjamu ini. Lihat kepeduliannya, perhatian. Itu ta'awun. Alal birri wat taqwa. Di Bukhari pula dari riwayat Ibrahim ibn Sa'ad dari ayahnya dan dari kakeknya, qala Abdurrahman ibn Auf lamma qadimna al-Madinah akhar Rasulullah baini wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Ketika kami datang Madinah, Rasul persaudarakan aku dengan Sa'ad ibn Rabi'. Faqala Sa'ad, maka saat sampaikan kepadaku, inni aksarul ansar mala, aku ini orang terkaya di kalangan ansar. Fa uqassimu lak nisfa mali, maka setengah hartaku aku bagikan untukmu. Kamu pakai modal untuk ini itu. Wandur ai zaujataya hawait nazzaltu lak anha fa idza halat tazawwajtaha. Dan aku ada dua istri mana yang kamu suka akan aku ceraikan, begitu selesai iddahnya halal kamu bisa nikahi. Radhiyallahu anhum. Qala Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf menjawab, la hajata li fi dalik. Aku enggak ada hajat dengan semua itu, enggak ada perlunya kamu lakukan itu. Qala hal min suq fihi tijarah? Di Madinah sini mana pasar yang biasa ada perdagangan di situ? Qala suq Qainuqah. Ada, kata Sa'ad bin Rabi, pasar Qainuqah. Haula para sahabat Rasul SAW, ta'awunnya di antara mereka, itharnya, yang ini dengan hartanya, yang ini dengan kemampuannya, kekuatannya, dan banyak dalam sirah perjalanan Rasul SAW bersama mereka, betapa ta'awun itu kuat hidup di antara mereka. Ketika Rasulullah SAW perang Khandaq, Ahzab, maka terlihat ta'awun nyata dalam keadaan dikepung oleh seluruh pasukan gabungan dari musyrikin, dari Quraisy, dari Yahud, dari Arab dan yang lain-lainnya. Salman radhiyallahu an bertawun dengan ide briliansnya, bikin parit ya Rasulullah. Diterima oleh Rasul ide baiknya. Mereka gali parit. Diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Mereka gali. Ada yang memikul satu batu. Ada di antara sahabat yang memikul langsung dua batu. Karena badannya besar atau kuat lebih dari yang lain. Karena menggali tentunya ada batu, ada ini. Mereka ta'awun demikian. Satu langsung dua batu dia bawa. Dia singkirkan agar semakin dalam paritnya. Ah, kata. Ya ta'awanun. Demikian pula dalam pembangunan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'awanun. Maka seperti yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, ta'awun 'alal birr wat taqwa unwan sa'adatil mar, tanda kebahagiaan seorang muslim, tanda kalau Allah ridha dan memberikan taufik kepadanya, dijadikan dia diberi taufik untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Demikian para ulama salaf, panutan dan toladan bagi kita ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan kepada orang yang hendak melakukan kejahatan padanya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih, Syekhul Islam fi hadzal zaman, imam. Suatu malam tentunya beliau qiyamul lail tiap malam salat tahajud. Al-Muhim, begitu beliau sedang sholat, ada suara yang membuat beliau kaget. Ada orang sepertinya loncat dari tembok masuk ke halaman rumah beliau, memasuki rumah beliau. Di dekat beliau ada tombol, biasa beliau rahimahullah biasa beliau tekan kalau subuh atau mendekati subuh membangunkan keluarganya. Hasil karena ada sesuatu yang mencurigakan tadi, padahal masih tengah malam, beliau pencet itu tombol supaya bangun anak-anaknya. Hasil pada bangun mereka. Al-Muhim, singkat cerita, sampai laporkan polisi dan ditangkap ini pencuri, orang Pakistan, pekerja. Tangkap. Ketika polisi minta izin kepada beliau untuk dibawa ke markas, kata Syekh, jangan dulu, jaga saja di sini bersamamu, biarkan sampai adzan subuh. Ketika adzan subuh, bawa dia ke masjid, kata Syekh, biar sholat berjamaah, jaga. Dia tetap dijaga tentunya. Walhasil sholat subuh sampai selesai sholat, kembalikan ke rumah. Kembalikan ke rumah. Walhasil Syekh tanya, orang ini melakukan perbuatan sampai seperti ini, pasti ada perkara besar di belakangnya. Sampai berani, memberanikan diri mau mencuri. Al-Muhim ditanya, apa hajatmu sampai kamu mau mencuri? Sambil menangis dia ceritakan, aku ini kerja wahai Syekh di tempat ini, ibuku harus operasi segera karena sakit ini parah, biayanya sekian. Saya lupa, kalau gak salah 6.000 real begitu atau sekitar itu. Aku berusaha pinjam hutang kepada majikan tapi gak dikasih. Sementara ibu harus segera operasi, dokter sudah mewanti-wanti. Ya, terpaksa aku melakukan ini, begini. Saya katakan, di mana kamu berasal? Dari Pakistan, di kota ini. Maka saya minta kepada sekretarisnya atau apanya, kasihkan ke orang ini uang 10.000 real plus tiket dia untuk pulang pergi. Ini tiket berangkatnya, ini tiket pulangnya kembali ke Saudi. Ini uangmu 6.000 atau berapa waktu itu untuk biaya operasi ibumu. Al-Muhim berangkat, hamba Allah ini, sana. Sampai selesai ini ibunya pulang sehat walafiat, dia kembali. Dan masya Allah ini orang mungkin membalas kebaikan juga, hal jazaul ihsan ilal ihsan, dia kembali ke Syekh. Dan Syekh tentunya memberi syafaat agar ini tidak dipenjara. Al-Muhim, dia kembali ke Syekh. Dia katakan, nah, bagaimana kabar ibumu? Alhamdulillah Syekh, jazakumullah khair, sudah dioperasi, sekarang alhamdulillah sudah pulang, sudah sehat, alafiat, gini, setelah beberapa waktu tentunya. Dan ini sisa uang dari biaya operasi ibuku, dikembalikan berapa ribu rial gitu. Ini sisanya wahai Syekh. Kata Syekh, itu untukmu, khalas, kamu pakai untuk keperluanmu. Asyahid, demikian kebesaran seorang imam, seorang alim, bahkan ke orang yang semula ingin berbuat kejelekan kepadanya, mau mencuri, tapi ta'awunnya alal birru wat taqwa kepada muslim saudaranya, belum lagi begitu banyak bantuan yang beliau berikan kepada muslimin dari berbagai banyak belahan dunia, yang dari sana, yang dari sini, yang dengan syafaat beliau, fulan bin fulan perlu bantuan masjidnya, ma'hadnya, ini itu, ada masyru', ada proyek ini, kebaikan, dikasih memo, kasih syafaat kepada para umara, amir-amir yang ada di sana. Ta'awun alal bir wa taqwa. Hakadha yang dicontohkan oleh orang-orang besar, para ulama, a'immah. Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, seperti disebutkan oleh anaknya Ummu Abdullah, ketika beliau sakit parah dan mendekati ajalnya, beliau menangis rahimahullah, sembari beliau katakan, "Madza qad qaddamtu lid-da'wah? Madza qad qaddamtu lid-da'wah? Apa yang sudah aku berikan untuk dakwah ini? Ini andil apa, saham kebaikan yang aku sumbangkan untuk dakwah ini? Merasa belum berbuat apa-apa, merasa belum berta'awun untuk dakwah." Rahimahullah, dalam keadaan besar sekali jasa beliau rahimahullah, yang menghidupkan sunnah di negeri Yaman. Berapa banyak sudah muridnya, bukan hanya dari Yaman saja, bahkan di berbagai negeri rahimahumullah. Demikian orang yang besar menganggap kecil apa yang dia berikan, tapi orang yang kecil menganggap besar kecil yang dia berikan. Dalam syair dikatakan, wa yasghuru fi aynil azimil adha'imu, yasghur menjadi kecil, yakni tampak kecil di mata orang besar, orang-orang agung, orang-orang mulia, adha'im, perkara-perkara besar yang dia sumbangkan, yang dia berikan, baginya seperti kecil, belum apa-apa. Wa ya'zumu fi 'aini shaghiri shagha'iru, tapi di mata orang kecil, besar, kecil-kecil yang dia berikan. Dia baru berbuat sejengkal, dua jengkal, seakan sudah seperti Syekhul Islam. Hakadha. Maka hendaknya kita berupaya bersungguh-sungguh, berusaha untuk memberi ta'awun untuk dakwah ini, memberi bantuan, menolong untuk dakwah ini, apapun yang bisa kita berikan sebatas kapasitas kita dan kemampuan kita masing-masing. Yang ini mampu dengan tenaganya, yang ini dengan harta bendanya, yang ini dengan keahliannya yang itu kata saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain. Tanpa itu enggak akan bisa berjalan dakwah. Seperti diistilahkan, ini amal jama'i, dakwah itu melibatkan sekian banyak pihak, melibatkan sekian banyak orang. Enggak bisa dipikul satu dua orang. Butuh kerjasama dan ta'awun, butuh kepedulian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kemaslahatan akan dirasakan bersama. Wallahul muwaffiq bi aqwamit thoriq. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang istri yang merasa sedih terhadap suaminya yang tidak memiliki kepedulian terhadap agama istrinya, tidak pernah mentarbiah istri untuk belajar ilmu agama seperti belajar bacaan Quran dan pelajaran ilmu agama lain, padahal sang suami rajin ikut taklim, sementara istrinya membutuhkannya dalam rangka membekali dirinya untuk mentarbiyah sang anak, anak-anak mereka juga. Kalau benar demikian seperti yang ditanyakan, hadza taqsir dari suami, dia kurang dalam tanggung jawabnya. Karena pembekalan ilmu, pendidikan bagi suami istrinya merupakan kewajiban yang sangat besar dan lebih utama ketimbang memberikan belanja harta kepadanya. Dan makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, seperti Ibnu Abbas katakan, alimuhum adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, bekal bagi mereka. Dan hadis yang Rasulullah sebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ah, Allah akan minta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin. Hatta innahu la yas'alur rajula fi ahli baitih ahafidha dhalik am dayya'ahu. Sampai-sampai suami pun akan Allah tanya, tiap suami dalam kepemimpinannya di rumah tangganya, apakah dia jaga itu dengan baik atau dia menyia-nyiakannya. Tidak dia jaga, tidak dia tunaikan dengan baik, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kamu berikan kepadanya? Padahal tujuan atau makna pernikahan bagi seorang suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, qawwamuna 'alan nisa, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya huwa kabiruha, ini suami itu pembesar bagi suaminya, bagi istrinya, maaf, pembesar bagi istrinya, wal hakim 'alaiha, sebagai hakim yang menentukan, wa mu'addibuha idza wajjat, dan mentakdib, mendidik, mengajari, meluruskan jika istrinya bengkok. Bagaimana itu dia bisa jalankan jika dia tidak peduli kepada tarbiyah dan pendidikan istrinya? Sementara kamu sibuk kerja, anak-anakmu di rumah siapa yang mengurusi kalau bukan istrimu? Dan apa yang akan dia bisa sampaikan jika enggak ada bekal yang cukup baginya? Bahkan seperti yang ditanyakan, kalau baca Quran saja dia masih belum bisa. Semestinya ada ta'awun besar dibutuhkan. Kamu peduli, kamu panggilkan guru ngaji, membenahi tajwid dan bacaan istrimu, atau kamu ajak ke ma'had atau kemana, wanita yang bisa mengajari dia dan membekali dia ilmu yang dikehendaki. Al-muhim, bagi sang suami untuk yattaqillah fi zaujatihi, bertakwa kepada Allah terhadap istrinya untuk lebih perhatian kepada pembekalan tarbiyah dan ilmu kepada mereka. Kalau saja kurang materi yang dia berikan, dia dicela, fulan ini gak ada perhatiannya kepada istrinya. Bajunya mungkin misalnya compang-camping, kotor ini, kusam, gak pernah dibelikan baru. Orang sudah dicela karena itu. Ini lebih-lebih lagi dari urusan dunia. Kalau itu hayin lah, gampang. Ini urusan akhirat istrimu. Nah, bagaimana tata cara penggalangan dana ta'awun untuk dakwah sesuai tuntunan syariat? Oh, enggak ada kepastian cara tertentu. Mahwal khair, mahwal aslah, lihat mana yang lebih maslahat. Sebagian ikhwan jazahumullah khair menggalang itu dengan bentuk insidental, sifatnya kasuistik. Mungkin ada ikhwah siapa yang anaknya sakit atau istrinya apa perlu dioperasi, ya saat itu diajak ta'awun satu dengan yang lain untuk bisa membantu biaya yang dibutuhkan. Al-muhim, cara teknis yang, kalau yang ditanyakan tentang teknisnya, gak ada tuntunan tertentu di dalam syariat. Yang penting ada ta'awun dan kepedulian yang kamu berikan kepada saudaramu yang sedang dalam kebutuhan. Apa yang harus kami lakukan ketika kami mengenal dakwah ini? Anak kami sudah besar, SMP SMA, susah diajak taklim. Bagaimana dengan sekolahnya? Kalau terkait untuk diajak ke dakwah, isbir, gak ada lain, sabar. Terus kamu ingatkan, kamu ajak, sehingga dia paham betul-betul orang tuanya perhatian dan serius. Selain tentunya doa agar Allah bukakan hatinya, Allah beri taufik, agar dia mau mendatangi majelis ilmu, mau belajar, mau taklim. Nah, karena anak ini sudah besar, sudah hampir kalau istilah orang tahu jati dirinya, entah kemana itu dia mengarah, sudah terlanjur. Insyaallah khair, tetapi berusahalah dengan doa dan terus jadi nasihat. Gak bisa kamu kerasi, gak bisa kamu paksa. Ya udah gede, sudah bukan waktunya kamu jewer, kamu pegang telinganya. Ayo ngaji, ayo ikut abi, ke talim. Bukan waktunya, bisa-bisa kelahi kamu sama dia, dia sudah SMA. Berarti umur berapa? 16 ke 17. Bukan waktunya. Jelaskan kepada dia pentingnya ilmu, bekal bagi masa depannya, bekal bagi akhiratnya. Nasihat yang ada, mau'idzah. Dan begitu para nabi menyampaikan mau'idzah kepada anaknya, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di hadha nabi Ya'qub alaihi salam hadha Nuh alaihi salam qala arkab ma'ana anakku ayo ikut sini selamat walaupun Allah tentukan lain tapi dia berusaha beliau untuk kebaikan anak mau'idzah hanya itu yang bisa kamu lakukan selain tadi doa. Makanya kalau orang Arab ya walaupun awam tapi ya ada benarnya perkataan mereka dalam hal ini dia mereka katakan idza kaburul walad khawu kalau anakmu sudah besar anggap dia itu saudaramu sudah enggak bisa kamu tekan dan kamu paksa layaknya anak anggap dia adikmu atau kakakmu layaknya saudara bagi kamu ini diajak dewasa diajak bicara diterangkan kamu hidup bagaimana nak masa depanmu seperti apa akhirat terus terus mudah-mudahan Allah bukakan hatinya nah. Hal yang sudah terlanjur tapi khair insyaallah selama kamunya telah mengerti dan menyadari hal itu asa ayakuna khairah bagaimana cara membenahi perkara yang miris ironis yang kian terjadi di negeri ini apa solusinya dan apa solusi tuntas untuk mengatasi ide Islam Nusantara idenya solusinya adalah ilmu ilmu karena fitnah apapun yang terjadi besar sebesar apapun makar musuh-musuh Allah itu aman bagi kaum mukminin jika mereka dekat dengan ilmu. Allah katakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian bisa kufur? Kata Ibnu Katsir maknanya al-kufru ba'id ankum. Kekufuran itu akan jauh dari kalian. Kalian selamat. Allah jaga. Selama dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Di tengah kalian ada Rasul. Ada sunnah Rasul. Kalian pelajari itu yang kalian kaji. Kalian amalkan. Kalian dakwahkan. Dan yang berpegang teguh dengan Allah. Telah terbimbing dia kepada siratal mustaqim. Maka ilmu. Di masa-masa fitnah badiru bil a'mal fitanan ka kita illailil mudlima hadis Rasul katakan berlombalah dengan fitnah seperti potongan malam hadis ma'ruf pagi orang muslim sorenya bisa kafir dan sebaliknya dia jual belikan agamanya dengan dunia maka berlomba fitnah berjalan terus ahlul fitnah terus berjalan Ahlul fitnah terus aktif dalam fitnah dan batilnya maka ahlul hak harus lebih aktif dalam haknya, dalam kebaikannya, terus disibukkan dengan ilmu, dengan amal soleh, pembenahan akhlak, ibadah, aqidah, akal. Yang paling sengsara, yang paling rugi adalah yang jauh dari ilmu. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.